الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ayuhal ikhwati fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqhu al-mayassar fi dhawil kitabi was sunnah, dan kita masih melanjutkan penjelasan dari bab yang ke-8 di mana kita telah masuki permasalahan yang ke-4 yang menjelaskan tentang hukum seputar ad-dhaman. Berkata al-muallif hafizahullah taala al-mas'alatu ar-rabi'ah. Permasalahan yang ke-4 fi dhamani. Penjelasan tentang ad-dhaman. Kalau kita terjemahkan juga kita mengatakan jaminan. Jadi dalam bahasa Indonesianya bisa dikatakan sama al-kafalah ad-dhaman. Maknanya adalah jaminan. Hanya membedakan bahwa al-kafalah jaminan yang kaitannya dengan menghadirkan badan seseorang yang memiliki tanggung jawab. Berbeda halnya dengan ad-dhaman, jaminan yang kaitannya dengan apa yang menjadi tanggung jawab orang tersebut dari harta. Disebutkan oleh beliau ad-dhamanu huwa iltizamu ma wajaba ala ghairihi. Yang dimaksud ad-dhaman yaitu komitmen terhadap sesuatu yang wajib atas yang lainnya. Ini makna ad-dhaman yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala. Dan ad-dhaman secara bahasa berasal dari kata ad-dhimnu. Ad-dhimnu dalam bahasa Arab maknanya dukhulu syai fi syai. Dukhulu syai fi syai, masuknya sesuatu kepada sesuatu yang lain sehingga dia terkandung di dalamnya. Misalnya kita mengatakan hadza syai yatadhamman kadza wa kadza. Sesuatu ini di dalamnya terkandung demikian dan demikian. Apa yang ada di dalamnya itu disebut dhimn. Jadi ini asal makna dari ad-dhaman. Kaitannya dengan pengertian secara syar'i, ad-dhaman dukhulu syai' fi syai', masuknya sesuatu kepada sesuatu yang lain di mana yang memberi jaminan dia masuk ke dalam perkara tersebut. Permasalahan orang yang memiliki tanggung jawab. Dari sini kemudian disebut dengan istilah ad-dhaman. Adapun secara istilah sebagaimana yang disebutkan oleh al-muallif hafizahullah taala, iltizamu ma wajaba ala ghairi. Komitmen terhadap sesuatu yang wajib atas yang lainnya. Asalnya bukan menjadi tanggungan dia. Akan tetapi ketika dia berstatus atau memposisikan dirinya sebagai seorang dhamin, seorang penjamin, akhirnya dia pun ikut bertanggung jawab. Dia ikut bertanggung jawab terhadap apa yang menjadi tanggungan orang lain. Apa yang menjadi tanggungan orang lain. Ketika seseorang memiliki hutang misalnya, atau dia akan berhutang. Nah, dia ingin meminjam uang kepada seseorang. Lalu kemudian orang ini tidak ingin memberi pinjaman kepadanya. Saya tidak akan beri pinjaman kecuali kalau ada yang bisa memberi jaminan, yang bisa memberi jaminan bahwa kamu akan melunasi. Oh ya, kalau begitu saya akan mendatangkan seorang yang bisa memberi jaminan. Datanglah orang ini. Orang ini pun mengatakan, saya menjadi dhamin, saya menjamin bahwa dia akan melunasi. Saya akan memberi jaminan terhadap si fulan yang berkaitan dengan tanggung jawabnya atau hutangnya. Jadi bukan berkaitan tentang tubuhnya dia, badannya dia, namun hutangnya dia. Maka orang ini pun masuk ke dalam dalam perkara tersebut, sehingga dia berstatus menjadi seorang dhamin. Sebagian para fuqaha menyebutkan definisi adh-dhaman, mereka mengatakan adh-dhaman iltizamu jaizit tasarruf ma wajaba au yajibu, ma wajaba au yajibu ala ghairihi min haqqin maliyin. Yang dimaksud adh-dhaman yaitu komitmennya seorang yang jaiz at-tasarruf, orang yang boleh untuk bertindak dalam pengelolaan harta. Nah, ini sudah beberapa kali kita jelaskan bahwa seorang dikatakan jaizut tasarruf apabila dia berakal, dia mencapai usia balig, dan dia seorang yang rasyid, yang punya kepandaian untuk mengelola sesuatu, mengelola harta. Iltizam jaizit tasarruf ma wajabah, apa yang telah menjadi kewajiban atas orang lain. Au yajibu, atau yang akan menjadi kewajiban atas orang lain tersebut. Ya, yakni maksudnya kewajiban itu apakah sudah ditetapkan, ya, sudah terjadi perkara tersebut, atau yang akan terjadi. Yang sudah terjadi misalnya iltizamu mawajaba, komitmennya seorang yang memiliki kewajiban. Misalnya seorang berhutang kepada orang lain. Taruhlah si A. A berhutang kepada si B berjumlah 10 juta misalnya. Lalu kemudian si B ini mendatangi si A, dia tahan, dia menahannya, atau dia mendatangkan penguasa misalnya, lalu mengatakan padanya, ayo bayar hutangmu sekarang, kalau tidak saya akan laporkan kamu ke polisi, saya akan adukan kamu kepada pemerintah, bayar sekarang. Lalu kemudian datang seorang dari orang yang ingin berbuat baik, mengatakan padanya, sudah, lepaskan saja dia, saya yang akan menjamin hutangnya, saya yang akan menjadi jaminan terhadap hutangnya. Nah, maka ketika orang ini menjamin hutang orang tersebut, maka dia berarti komitmen terhadap sesuatu yang telah wajib menjadi tanggungan orang-orang lain. Dia yang menjaminnya. Dia yang komitmen untuk melunasi hutang tersebut apabila si A tidak mampu melunasinya. Ini yang kaitannya dengan sesuatu yang telah terjadi perkara itu, atau yang akan terjadi, atau yang akan terjadi. Misalnya yang akan terjadi, ada seorang berbuat kebaikan, dia mendatangi si B misalnya, lalu dia mengatakan apa saja yang dibutuhkan oleh orang ini ketika dia meminjam sesuatu, ketika dia meminjam sesuatu kepadamu, uang berjumlah berapa saja, berikan, saya yang akan menjamin. Saya yang akan menjaminnya dalam kaitannya dengan pelunasannya. Maka ini kaitannya dengan sesuatu yang akan terjadi, yang kaitannya dengan permasalahan harta. Dan dua-duanya termasuk dalam definisi ad-dhaman, yang sudah terjadi perkaranya atau yang akan terjadi dari perkara tersebut. Maka yang sebagian para ulama mengatakan ma wajaba au yajibu ala ghairihi, terhadap yang lainnya maka dia yang menanggungnya. Lalu kata beliau wa huwa jaizun, dan ini adalah hal yang diperbolehkan, hukumnya diperbolehkan bagi seseorang untuk diberi jaminan. Ini kaitannya dengan seorang yang diberi jaminan, hukumnya boleh. Namun seseorang memberi jaminan kata para ulama bukan hanya boleh namun mustahab, dianjurkan, disyariatkan, karena pada hakikatnya dia memudahkan seseorang yang dalam keadaan kesulitan. Dia dalam hal ini tolong menolong dalam perkara takwa dan kebaikan. Sehingga di sini dia berbuat baik, al-ihsan. Karena dia yang memberi jaminan, maka orang yang memberi jaminan ini bahwa dia akan membantu orang tersebut, dia akan melunasi hutang orang tersebut. Maka dari sisi ini dia melakukan sesuatu yang disyariatkan, yang dianjurkan. Jadi bukan hanya sekedar jaiz. Hukum dhaman itu sendiri jaiz, hukumnya jaiz. Ya, namun seorang yang menjadi pelakunya, yang memberi jaminan kepada orang lain, tujuannya adalah untuk memberi keringanan, untuk menghilangkan kesulitan orang tersebut, maka dia berbuat kebaikan. Dan dia melakukan sesuatu yang disyariatkan dan dianjurkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٍ, dan bagi siapa yang bisa mendatangkan piala raja tersebut, maka dia akan mendapatkan sepikul makanan, yakni makanan sebanyak yang dipikul oleh seekor unta. Wa ana bihi za'im, dan akulah yang akan menjaminnya. Za'im yakni dhamin, aku yang menjaminnya. Dan di sini antum perhatikan bahwa dalil yang dijadikan sebagai hujjah tentang disyariatkannya dan dibolehkannya al-kafalah, maka itu juga menjadi dalil tentang disyariatkannya ad-dhaman. Sebab pada hakikatnya kedua permasalahan ini sama kaitannya dengan masalah penjaminan. Hanya ada perbedaan sebagaimana yang telah kita terangkan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wa sallam, demikian pula sabda Nabi alaihi salatu wassalam, az-za'imu gharim. Az-za'im bisa berarti kafil, penjamin, menjamin badan, tubuh seseorang. Dan bisa juga bermakna ad-dhamin. Bisa juga bermakna az-za'im yakni dhamin, sebagaimana yang telah disebutkan pada ayat wa ana bihi za'im, az-za'im gharim. Maka seorang yang telah menjamin orang lain, maka dia pun gharim, dalam artian dia mengambil resiko, siap untuk mengeluarkan apa yang dia miliki dari harta untuk menutupi tanggung jawab orang yang dia beri jaminan kepadanya. Hadis ini telah disebutkan sebelumnya, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazih, dan para ulama telah bersepakat tentang diperbolehkannya memberi jaminan ini. Karena al-hajata tad'u ilaih, karena kebutuhan mendorong untuk adanya hal tersebut. Dan ini sekali lagi termasuk di antara bentuk ta'awun, sama halnya memberi pinjaman kepada orang lain. Ya, demikian pula dalam hal kaitan dengan masalah ar-rahan, ya, ar-rahan, al-qard, pinjam meminjam. Ini semua kaitannya dengan masalah at-ta'awun. Ya, saling bekerja sama, tolong menolong dan memberi kemudahan kepada seorang yang mengalami kesulitan. Demikian pula kaitannya dengan ad-daman. Wa huwa min babi qada'il hajat wa ta'awun al-ma'muri bihi syar'a. Dan ini termasuk di dalam permasalahan menunaikan hajat orang lain yang merasa dalam keadaan sulit, ya, yang membutuhkan bantuan dari saudaranya muslim yang lain. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan seorang yang memberi kemudahan kepada orang lain. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya naffasa Allahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." وَمَنْ يَسَّرْ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَّرْ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَ اللَّهُ لَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ. Barang siapa yang menghilangkan kesulitan dari kesulitan dunia dari seorang muslim, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan kesulitan, akan dia rasakan pada yaumul qiyamah. Siapa yang memberi kemudahan kepada seorang mukmin di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memberi kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang menyembunyikan aib seorang mukmin, maka Allah akan menyembunyikan aibnya di dunia dan di akhirat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menolong hambanya selama hamba itu menolong saudaranya. Selama hamba tersebut menolong saudaranya. Dan dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa ahabbu al-a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taqdi anhu daynan aw tatrudu anhu ju'an aw takshifu anhu kurbatan." Bahwa amalan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, kegembiraan yang kau masukkan ke dalam hati seorang mukmin, atau engkau menghilangkan kesulitan darinya, engkau menghilangkan rasa lapar yang dia rasakan, atau engkau melunasi hutangnya. Wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'tasifa fi hadzal masjid, yani masjid al-Madinah syahran. Aku berjalan bersama dengan seorang muslim untuk membantu menunaikan kebutuhannya, menyelesaikan keperluannya, aku lebih sukai daripada aku beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Demikian besar keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan beliau mengatakan, "Wa man masya ma akhihil muslim fi hajatin hatta yuthbitaha athbatallahu azza wa jalla qadamahu yaumal qiyamah yauma tazillu fihi al-aqdam." Barang siapa yang berjalan bersama dengan seorang muslim untuk menunaikan kebutuhannya hingga selesai, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan kakinya pada yaumul qiyamah, pada saat tergelincirnya kaki-kaki manusia di atas sirat, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengokohkan dan menyelamatkannya. Maka ini semua menerangkan tentang keutamaan memberi kemudahan dan menolong seorang muslim yang sedang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Jadi ini termasuk di antara menunaikan hajat seorang mukmin dan tolong menolong yang diperintahkan secara syar'i, secara syariat. Maka ini menunjukkan bahwa adh-dhaman bagi seorang yang punya kemampuan untuk memberi jaminan kepada orang lain, dia telah berbuat baik. Akan tetapi ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tentu dia harus juga memperhatikan kondisi dirinya. Ya, jangan sampai dia memberi jaminan kepada orang lain menyebabkan dia menelantarkan keluarganya. Maka ini dia ingin berbuat baik namun dia mencelakakan dirinya sendiri. Ini tidak diperbolehkan. Yang demikian, ini perbuatan ngawur. Dia menjamin, sudah pokoknya kalau si fulan berhutang sayang yang akan menjamin. saya yang akan menjaminnya. Terus seperti itu. Hah? Sementara untuk memberi makan pada keluarganya kekurangan, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, namun yang seperti ini bagi seorang yang benar-benar dia memiliki kelebihan cukup untuk memberi nafkah kepada keluarganya, lalu dia ingin berbuat baik, ingin memberi pertolongan pada orang yang dalam keadaan sulit, maka yang demikian termasuk di antara hal yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini insyaallah. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.